كما أنتم ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أم إخواني في الدين أعزكم الله، termasuk ilmu alat yang penting untuk kita pelajari. Sangat bantu kita memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya dengan bahasa Arab. Di antara ilmu alat yang penting agar mudah kita memahami keduanya, selain ilmu nahwu juga ilmu sorof. Nah, sorof juga termasuk ilmu yang penting. Di antara ilmu alat yang penting sangat membantu kita agar memudahkan bisa memahami penafsiran para ulama dan penafsiran Al-Quran dan juga syarah-syarah para ulama dalam mensyarah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu nahwu, ilmu pelajari kalimat setelah susun kalimat dengan kalimat yang lain. Adapun ilmu sharaf adalah pelajari perubahan pada kalimat itu sendiri sebelum tersusun, perubahan pada kalimat itu sendiri. Adapun sharaf secara bahasa sama adalah taghyir, perubahan. Wa minhu qawlu ta'ala wa tasrifur riyah ay taghyiruha, perubahan angin, pengaturan angin. Adapun secara istilah sharaf adalah taghyirun fi bunyatil kalimah li gharadin lafdhi aw ma'nawi, perubahan pada bentuk kalimat, bunyah susunan kalimat, huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, untuk tujuan lafaz atau tujuan maknawi. Ada tujuannya, tujuan lafaz untuk meringankan, mudah diucapkan. Ada tujuan maknawi, makna yang diinginkan. Tujuan lafaz misalnya qala, asalnya adalah qawala. Qawala asalnya adalah qawala. Kulibatil waw alifan litaharukiha wan fitahi ma qabdaha. Wawnya dirubah menjadi alif karena berharokat dan sebelumnya adalah fathah. Jadilah qala. Nah, perubahan di sini pada kalimat qawala menjadi qala adalah tujuan lafzi, karena maknanya tidak berbeda. Qawala dan qala maknanya sama. Hanya apa? Tujuan lafzi agar mudah ringan dalam pengucapan. Ada juga yang perubahan pada kalimat tersebut tujuan maknawi. Seperti misalnya dari mufrad dirubah menjadi musanna, dirubah menjadi jamak. Qalamun, qalamani, aqlamun. Ini maknanya berbeda. Qalamun beda makna dengan qalamani. Qalamun juga satu, qalamani dua, aqlam juga jamak. Daraba, daribun, madrubun. Perubahan pada kata tersebut dengan tujuan makna. Daraba hanya menunjukkan hadats dan zaman. Dharib isim maf'il menunjukkan apa? Hadats dan juga yang melakukannya, yang melakukan perbuatan tersebut. Madrub menunjukkan hadats dan juga yang dikenai pekerjaan. Dan perubahan-perubahan yang lain. Secara umum ini pembahasan sharaf adalah taghyirun fi bunyatil kalimah li gharadin lafdhi aw ma'nawi. Perubahan pada susunan kalimat tersebut untuk tujuan susunan kalimat itu sendiri sebelum tersusunan yang lainnya. Perubahan pada bunyah kalimat li gharadin lafdhi aw ma'nawi. Ada tujuan hanya lafaz, meringankan saja. Ada tujuan ma'nawi, maknanya berubah. Dari masdar ke fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il amr, ke isim zaman, isim makan dan seterusnya. Gharadin ma'nawi. Dan yang masuk dalam pembahasan sharaf yang perubahan-perubahan pada kalimat sendiri biasanya adalah al-asma'ul mutamakkinah wal af'alul mutasarrifah. Isim-isim mutamakkinah dan af'al mutasarrifah. sebelum kita masuk ada kitab ini, ada beberapa pendahuluan. Fi'il dilihat dari huruf-hurufnya apakah asli ataukah ada tambahan padanya. Fi'il ditinjau dari segi hurufnya semuanya asli ataukah ada tambahan, terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Fi'il dilihat dari segi apakah hurufnya semuanya asli atau ada tambahan, itu terbagi menjadi dua, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad ini fi'il yang kosong dari tambahan. Fi'il mujarrad, fi'ilun mujarrad adalah fi'il yang kosong dari tambahan. Semua hurufnya adalah huruf asli. Misalnya daraba, nasara, kataba. Ini fi'il mujarrad. Semua hurufnya adalah huruf asli, tidak ada tambahan padanya. Dan lawan mujarrad adalah mazid, fi'il yang ada tambahan padanya. Fi'il ada tambahan pada, ada tambahan satu huruf, dua huruf, dan yang paling banyak tiga huruf. Fi'il mazid ada yang tambahan satu huruf, dua huruf, dan paling banyak tiga huruf. Misalnya satu huruf adakhala, adakhala, adakhala, ditambah baham hamzah. Contoh tambahan dua huruf misalnya jam'a ijtama'a, ijtama'a, ditambah dua huruf hamzah dan ta. Tiga huruf misalnya istaqbala, istaqbala, ditambah hamzah, sin dan ta. Adapun fi'il mujarrad terbagi menjadi dua, tsulatsi dan ruba'. Fi'il mujarrad, fi'il yang semua hurufnya asli, terbagi menjadi dua, tsulatsi dan ruba'. Tsulatsi terdiri dari tiga huruf, ruba'i terdiri dari empat huruf. Ini fi'il mujarrad yang paling banyak tersusun dari empat huruf, tidak ada lima huruf dan tidak kurang dari tiga huruf. Fi'il mujarrad paling minimalnya tiga huruf, paling maksimalnya empat huruf. Adapun fi'il mazid ada yang tambah satu huruf, dua huruf, tiga huruf, paling banyak yang ditambah tiga huruf. Sehingga fi'il paling banyak hurufnya adalah enam. Fi'il hurufnya terbanyak tersusun dari enam huruf. Demikian juga isim, sebagaimana fi'il ada fi'il mujarrad dan mazid, isim juga dilihat dari segi huruf apakah hurufnya semuanya asli atau ada tambahan, juga terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Mujarrad yang semua hurufnya asli, kosong, bebas dari tambahan. Mazid yang ada tambahan adanya. Adapun isim mujarrad itu ada yang tsulatsi, ruba'i dan khumasi. Isim mujarrad paling minimalnya tsulatsi tersusun dari tiga huruf, ruba'i dan khumasi paling banyaknya lima huruf. Beda dengan isim, kalau isim mujarrad paling banyaknya berapa? Empat huruf. Adapun isim paling banyaknya isim mujarrad adalah lima huruf. Misalnya qalamun tiga huruf, semua hurufnya asli. Qalamun, ja'farun empat huruf, semua hurufnya asli. Safar jalun lima huruf, semua hurufnya asli. Adapun isim mazid yang paling banyaknya adalah 6-7 huruf. Isim mazid paling banyaknya 7 huruf. Ada yang tambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, paling banyaknya semuanya apa? 7 huruf. Misalnya istiqbalun, masih dari istiqbala. Istiqbala maksudnya apa? Istiqbalun, berapa huruf? Istiqbalun, istiqbala sudah 6. Maksudnya istiqbalun tambah alif jadi apa? 7. Isim mazid paling banyaknya 7 huruf. Kemudian fi'il tsulatsi mujarrad atau pembahasan yang lainnya, fi'il dilihat dari segi apakah huruf-hurufnya semuanya huruf selamat dari huruf illah atau ada huruf illah padanya, terbagi menjadi dua. Kalau tadi dilihat dari segi apa, apakah semuanya asli atau ada tambahan, terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Adapun dari segi apakah semua hurufnya sahih atau ada huruf illah padanya, terbagi menjadi dua, fi'il sahih dan fi'il mu'tad. Fi'il sahih dan fi'il mu'tad. Fi'il sahih itu fi'il yang selamat dari huruf illah. Fi'il sahih adalah fi'il yang selamat dari huruf illah. Misalnya kataba, daraba, jalasa, qara'a, dakhala, kharaja, hafidha, fahima. Ini fi'il-fi'il apa? Sahih. Semuanya hurufnya selamat dari huruf illah. Huruf illah apa saja? Ada tiga, yaitu ya, wal waw, wal alif. Huruf illah tiga, huruf yang berpenyakit. Kenapa dikatakan huruf illah? Huruf yang berpenyakit. Sebagaimana orang yang sakit keadaannya berubah dari keadaan yang sehat, tidak sebagaimana ketika dia sedang sehat. Demikian huruf-huruf ini sering terjadi perubahan-perubahan padanya. Banyak terjadi perubahan-perubahan padanya sehingga disebutkan huruf illah. Nah, tiga ya, wal waw, wal alif. Adapun fi'il mu'tal yaitu fi'il yang padanya terdapat huruf illah. Salah satu huruf aslinya atau lebih, satu atau lebih dari huruf aslinya adalah huruf illah. Sebenarnya fi'il mu'tal. Adapun fi'il sahih sendiri terbagi menjadi tiga. Fi'il sahih sendiri, tadi fi'il yang sama dari huruf illah, terbagi menjadi tiga. Sahih, salim, mahmus, dan mudha'af. Sahih, salim, mahmus, dan mudha'af. Sahih, salim, selamat dari huruf illah, hamzah, dan tad'if. Tad'if, tasydid, huruf yang sama. Seperti tadi, nasara, kataba, ini sahih, salim. Selamat dari huruf illah, sahih, dan salim. Selamat juga dari hamzah, selamat juga dari tad'if. Kemudian sahih mahmuz itu yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Sahih mahmuz, kata mahmuz dari kata hamzah, salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Mahmuz, ada mahmuz fa'i, jika terletak pada fa fi'ilnya sebut mahmuz fa'i. Misalnya akala, akala, fa'ala, hamzahnya sejajar dengan fa. Maksudnya mahmuz fa'i. Sejajar dengan ainnya mahmuz aini. Sejajar dengan lamnya lam fa'ala, mahmuz lami. Mahmuz aini misalnya sa'ala. Ini mahmuz aini. Contoh mahmuz lami qara'a. Mala'a. Mahmuz lami. Yang ketiga mudha'af. Mudha'af pada thulathi fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sejenis, dari huruf sejenis. Mudha'af thulathi itu fi'il ma kana ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Ain dan lam fi'ilnya dari satu huruf yang sama, yang sejenis. Misalnya farra, misalnya apa? Farara. Madda, madada. Ain dan lam fi'ilnya adalah apa? Huruf yang sejenis, yang sama. Sedangkan apa? Mudha'af. Mudha'af pada thulatsi. Adapun mudha'af pada ruba'i beda lagi. Mudha'af pada ruba'i yaitu fi'il yang fa dan lam yang pertama sejenis, ain dan lam yang kedua sejenis. Karena ruba'i diikuti wazan apa? Fa'lala. Fa'lala. Mudha'af pada ruba'i yaitu apabila fa dan lam yang pertama sejenis, ain dan lam yang kedua sejenis. Misalnya zalzala. Zalzala. Nah, fa dan lam pertama zalzala ditimbang dengan fa'lala. Zalzala fa'lala. Fa dan lam yang pertama sinis, sama-sama apa? Zai. Ain dan lam yang kedua juga sinis, isinya apa? Sama-sama lam. Mudha'af ruba'i. Contoh lain misalnya waswasa. Waswasa. Fa dan lam yang pertama sama-sama dari waw. Ain dan lam yang kedua sama-sama sin. Ini mudha'af ruba'i. Nah, ini pembagian fi'il sahih, biasanya salim, mudha'af dan mahmuz. Kemudian mu'tal, mu'tal juga terbagi menjadi lima. Mu'tal, mu'tal fa'i, huruf inahnya sejajar dengan fa, nama lainnya mithal. Maka fa'uhu apa idza kana 'ainuhu harfa 'illah. Fi'il yang fa fi'ilnya adalah huruf 'illah. Ini mu'tal fa'i, nama lainnya mithal. Nama lainnya sesuai dengan apa? Mithal. Mu'tal mithal. Misalnya contohnya wasaba. Wasaba. Waw sejajar dengan apa? Fa. Fa'ala. Wathaba. Wazana. Yasara. Yamuna. Mu'tal apa? Fa'i. Nama lainnya apa? Mu'tal mithal. Mu'tal mithal. Yang kedua mu'tal aini. Abila ain fi'il adalah huruf illah. Nama lainnya disebut dengan mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf. Idza kana, idza kanat ainuhu, idza kana ainuhu harfa illah fi'il apabila ain fi'ilnya adalah huruf illah. Misalnya qala. Qala ba'a. Ini mu'tal ajwaf atau mu'tal aini. Karena huruf in lain terletak pada apa? Ain fi'il, sejajar dengan ain fi'il. Yang ketiga mu'tal lami. Mu'tal lami atau nama lainnya naqis. Mu'tal naqis. Idza kana lamu lamu fi'li harfa illah, bila lam fi'ilnya adalah huruf illah. Misalnya da'a, jara, masya, roma, dana, ghaza. Ini mu'tal lami atau namanya mu'tal naqis. Bila lam fi'ilnya adalah huruf illah. Yang keempat, mu'tal yang keempat lafifun mafruq. Lafifun mafruq itu apabila idza kana fa'uhu wa lamuhu harfa illah. Bila fa dan lam fi'il adalah huruf illah. Di huruf illahnya dua. Fa fi'il dan lam fi'il. Fa dan lam fi'il adalah huruf illah. Sebenarnya lafifun mafruq, mu'tal lafifun mafruq. Misalnya waqa. Waqa. Fa'ala. Waqa. Washa. Wa'a. Ini mu'tal apa? Lafifun mafruq. Nah, fa dan lam fi'ilnya adalah huruf illah. Dan yang terakhir lafifun makrun. Mu'tal lafifun makrun. Bila ain dan lam fi'ilnya huruf illah, sejajar huruf illahnya. Ain dan lam fi'ilnya. Misalnya syawa, nawa. Nah, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tadi kita sebutkan fi'il dari segi apakah hurufnya semuanya asli ataukah ada tambahan, terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Dan mujarrad, fi'il mujarrad ada dua, ada tsulatsi dan ruba'i. Sekarang yang tsulatsi. Fi'il mujarrad tsulatsi itu ada 6 bab. Ada 6 bab dilihat dari harakat ain fi'ilnya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Bab yang pertama adalah fathu dhammin. Fathu dhommin fathu ain pada fi'il madinya di fathah, dhommin ain pada fi'il mudhari'nya di dhommah. Fa'ala yaf'ulu, ini bab yang pertama dari thulatsi mujarrad, fathu dhommin. At-tashriful ihmam qala mu'allif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, tashriful istilahi al-babul awal min ath-thalath al-mujarrad, bab yang pertama dari thulatsi mujarrad. Thulatsi fi'il yang tersusun dari apa? 3 huruf mujarrad, kosong dari tambahan, semuanya adalah huruf asli. Ada 6 bab. Yang pertama adalah fathu dhommin. Fa'ala yaf'ulu. Kita baca sama-sama tasrifan. Fi'il thulatsi mujarrad, bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Fahuwa fa'ilun. Wadaka maf'ulun. Wadaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Wa maf'alan. Wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Fahuwa fa'ilun. Wadaka maf'ulun. Wadaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Yang pertama fa'ala fi'il madhi, yang kedua yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan yang ketiga mas masdar, wa maf'alan yang keempat masdar mimi. Masdar mimi sama dengan masdarnya dia ditambah dengan apa? Mim zaidah. Fahuwa fa'ilun sebagai isim fa'ilnya. Wa dhaka maf'ulun isim maf'ul. Ini juga dikenai kerjaan. Uf'ul fi'il amar. La taf'ul fi'il apa? Nahi. Fi'il mudhari' kemasukan la nahiyah. Maf'alun isim makan dan zaman. Isim makan dan zaman menunjukkan tempat terjadinya perbuatan atau waktu terjadinya perbuatan. Mif'alun isim alah. Sekali lagi, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل مفعل. فعل يفعل فعلا ومفعلا. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول. فهو فاعل وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. دك فعل يفعل فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل لا لا تفعل مفعل مفعل مفعل. لك فعل يفعل فعلا ومفعل سلم هذا بسم الله فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل لا تفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. سنيا سنيا فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. نعم سنيا سنيا lagi. فعل يفعل يفعل فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل فعل يفعل فعلا ومفعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل نعم ini mizan sharfinya. Yang pertama mizan sharfi. Ini fi'ilnya ditimbang ke sini fi'il sulasi yang begitu wazan fa'ala yaf'ulu timbang dengan wazan ini. Baca sama-sama lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. نصر ينصر نصرا منصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر نصر ينصر نصرا منصرا فهو ناصر وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر منصر منصر منصر يعني contoh صحيح سالم يا اخواني في الدين اعزكم الله ثلاثي مجرد بابnya ada 6. Yang pertama fathu dhammin. Kita baru baca contoh sahih salim. Masih ada contoh yang lainnya. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bisa dikopi hari ini? Bisa dikopi dulu? Bisa.